Iki ngelumpuk kok ana kene. Ajur ya wis kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh iki wis sak jam setengah lho bro iki. Anggotmu. Wis to meneng wae. Anggitmu ngomong ya ora kesel ngono apa piye kok ya. Nah, mula wong haji niku nek cara wong Jawa setor 6 perkara. Ngapunten izin komandan, lungguh ngadeg sak jam setengah ya kesel dan. Aku ya ket mau kan ngapunten hormat ngono kiai-kiai hormat nang anu ya ngadeg tapi tak rasa-rasane kok dengkek loro. Kesel dadi nyuwun sewu izin nanti kalau saya ngini kan sing kono gak ketok. Sakjane kula seneng ngene. Artinya duduk sama rendah. Tapi yang lah kan gak ketok to Bu yo. Apalagi perempuan kan lebih suka yang berdiri. Jadi ngapunten. Jadi yo. Wong lunga haji niku setor 6 perkara. Niki latihan meninggalkan dunia. Setor 6 perkara. Setor bondo, setor rogo, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, o kabeh. Ngene iki ora gampang. Mulane yo kowe ora usah sambat. Larang yo pantes wong rupa nggawa rega kok yo. Setor bondo. Wong haji niku pertama setor bondo. Sing nggo biaya setorke. Nek wis disetorke wis ora usah dipikir. Bahkan sing ditinggal wis pasrahke keluarga. Dadi budal haji niku wis gak mikir bondo, wis disetorke kabeh. Meng kontal kandil. Meng tengil. Kok kontal kandil. Tengil budal. Wis ora mikir bondo. Sing nggo biaya setorke, bahkan sing ditinggal pasrahke keluarga. Setor ke kabeh. Loro setor rogo. Karena di sana namanya tenaga dan fisik dikuras habis-habisan. Kalau masih di Madinah mending. Karena jarak hotel dengan masjid paling jauh 500 meter. Ibadahnya masih enteng kalau di Madinah. Tapi kalau udah di Mekah, apalagi kalau udah kelakuan haji, Armina, Arafah, Mina, Musdalifah, engko mbalang jumrah, Masya Allah, betul-betul fisik diforsir. Waduh melaku terus rogo setornya makanya rata-rata tiang kundur haji niku mundak kuru terus sampai nggawa pilek watuk nang pantes wong mulai haji kok ora mundak kuru ora nggawa watuk ora nggawa pilek kurang pantes untuk kok haji kok tambah lawem kuwi merawasno emang turu mbek mongan mangan ini kono setor rogo Telu setor nyawa sak wayah-wayah dipundhut Allah ten mriko siap mengkane arep berangkat iki kaya pemberangkatan jenazah to sing mewakili keluarga ini persis pemberangkatan jenazah bar bapak bar sederek sedaya kula mewakili lha ngono to Pak Kapolsek ingkang badhe tindak haji niki nyuwunaken ngapura pertama niku mesti mohon maaf apabila selama hidup bergaul dengan panjenengan semua masyarakat ada kesalahan ada kekhilafan kan ngono to mau berangkat haji misalnya kan barangkali ada sangkut paut mengenai utang piutang ya mohon diikhlaskan persis pemberangkatan jenazah setor nyawa nomor 4 setor rasa egoismu setorke geeran setorke kepedean setorke apa mana sing bangsane takabur ujub sumah riya setorke kabeh termasuk rasane ilatmu menyangkut departemen perbadokan setorke karena makanan sana beda dengan makanan sini walaupun itu makanan khas Indonesia bumbu-bumbunya kan tetap pakai rempah-rempah bumbu sana mulane